Mitra bisnis, industri makanan dan minuman mengeluhkan aturan larangan impor hortikultura yang menyebabkan aktivitas bisnis terganggu karena sebagian produk masih membutuhkan bahan baku impor seperti jeruk Florida untuk industri minuman. Proses perizinan pasca larangan menjadi lebih lama dan biaya juga membengkak akibat barang yang tidak bisa keluar dari pelabuhan. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Sekjen Asosiasi Industri Minuman Ringan, Suroso Natakusuma. Pak Suroso, apa komentar Anda soal ini? Jadi terutama ini ya, yang industri minuman yang dari agrikultura, jadi tadi itu misalnya jus ya. Nah memang sebagian terbesar jus bahan baku kita kan tadinya impor. Karena ada dua masalah sebetulnya, masalah harga dan masalah standar kualitas. Standar kualitas kita kan belum memenuhi syarat lah gitu ya. Nah kemudian yang paling penting sebetulnya bagi industri itu ada kontinuitas, keterjaminan supply. Itu yang juga masih masalah bagi kita. Jadi dengan adanya aturan-aturan itu, kita harus minta rekomendasi dari pertanian, rekomendasi dari industri, itu menjadi sangat menghambat. Itu yang sekarang sedang dihadapi oleh teman-teman di industri jus. Kalau antisipasi dari pengusaha terkait, Pak? Itu kan aturan pemerintah, jadi kita ngikuti aturan pemerintah. Jadi kita minta rekomendasi dari pertanian, dari perindustrian, gitu. Jadi menambah menambah proses gitu. Itu aja. Jadi ya kita menjadi lebih akhirnya ke masalah hambatan ke supply-nya. Ya dampaknya karena ada supply-nya terganggu sehingga nanti akan jadi produksinya juga terganggu dan juga pada akhirnya jadi supply produknya juga akan terganggu. Lalu apa harapan dari pengusaha makanan minuman sendiri Pak terkait hal ini? Yang kita harapkan dari pemerintah sebagai regulator, itu kan yang pro-industri. Jadi artinya pro-industri itu, kami juga kan bukan senang pada produk-produk impor. Kami prinsipnya, apakah itu impor, apa itu dalam negeri. Sebetulnya kami sebetulnya senang produk dalam negeri. Tetapi, sekali lagi, bagaimana jaminan kontinuitas supply. Ya kan itu. Jaminan kontinuitas supply, kemudian bagaimana kualitasnya. Itu yang persyaratan-persyaratan itu yang nggak bisa ditawarkan. Nah, jadi sementara ini karena itu belum ada jaminan, kita impor. Dan sekarang impor juga menjadi sulit, ya akan mengganggu artinya kelancaran produksi produk-produk olahan. Demikian Sekjen Asosiasi Industri Minuman Ringan, Suroso Natakusuma. Saya, Mandariska.